bagi dirinya sendiri. Nama Bapak? Fauzi, Pak. Pak Fauzi. Beritahu saya, Pak Fauzi, mengapa orang setampan Bapak merasa masa depan itu tidak akan cemerlang? Karena tidak punya pengalaman, Pak. Itu dia. Saya setuju sekali. Pengalaman itu penting untuk keberhasilan, ya, Pak, ya? Good. Jadi semua orang yang berhasil menggunakan pengalaman seadanya untuk memulai pengalaman baru. Sehingga sebetulnya Bapak bisa mengalami sesuatu yang baru dengan melakukan yang baru. Betul? Betul, Pak. Betul. Jadi besok sebetulnya Bapak bisa mencoba yang baru, ya. Dengan pengalaman itu Bapak mudah-mudahan lebih kuat lagi, lebih happy lagi. Begitu. Tidak punya keberanian, Pak. Tidak berani. Itu dia. Betul sekali. Pak, memang betul. Kalau kita tidak berani, tidak bisa melakukan apapun sebagai seorang pemberani. Betul ya, Pak? Saya mau tanya, Pak. Apakah semua pemberani itu tidak pernah takut? Ada juga rasa takut. Ada yang takut, ya. Tetapi memilih bertindak walaupun takut, ya. Ya. Jadi kalau gitu, Bapak takut sebetulnya bisa bertindak juga, ya? Bisa juga, Pak. Ya, tapi... Terpaksa. Tapi beritahu saya, Pak. Kalau Bapak selama ini takut, takut. Begitu padahal Bapak sudah baik orangnya. Betul. Sudah berdoa. Iya, Pak. Niatnya kebaikan untuk keluarga. Iya. Jadi sebetulnya Tuhan kan menunggu Bapak bertindak saja. Iya. Betul, Pak. Betul. Nah, tapi selama ini Bapak takut, toh. Iya. Good. Bisa nggak Bapak, saya pura-pura memaksa Bapak, gitu. Bapak besok harus bertindak. Apakah Bapak akan bertindak? Bisa juga sih, Pak. Bisa. Tapi? Tapi ya tadi harus punya keberanian tadi, Pak. Karena tidak punya pendidikan yang lebih tinggi. Ah, pendidikan. Pak, pendidikan. Waktu zaman dulu belum ada sekolah. Ada orang yang berhasil nggak, Pak? Ada. Ada? Ada, Pak. Padahal belum ada pendidikan? Betul. Berarti kalau begitu untuk berhasil, bukan pendidikan yang formal itu saja, ya, Pak, ya? Ada pendidikan dari diri sendiri, untuk menyayangi diri, untuk mengenali haknya, begitu? Iya. Super. Jadi kalau gitu Bapak sama berhaknya untuk berhasil dengan kita semua. Terima kasih. Makasih, tapi saya masih ragu. Mungkin bukan, itu personal style. Personal style. Ada orang yang kelihatannya seperti lampu 5 watt. Ada lampu 1000 watt. Itu personal style, dan biasanya orang tua berperan besar dalam mendidikkan rasa gagah itu ke anak-anaknya. Jadi mulai dari sekarang, ibu-ibu, jangan lihat anak Anda membongkok, malas, baca sambil begitu. Jangan. Mulai sekarang, katanya mau jadi orang besar, bersikaplah seperti orang besar. Begitu. Silakan bagi Anda yang siap untuk bertanya lagi, saya beri kesempatan. Ah, saya lihat Ibu duluan, ya. Ya, silakan Ibu. Salam super, Pak Mario. Salam super, Ibu. Saya Yanti dari Bandung. Oh, dari Bandung? Ya. Super sekali. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, bagaimana mengembalikan percaya diri ataupun semangat ketika kita sudah berusaha melakukan 5 step tadi, tell well, sell well, repeat, reposition, and compromise, tapi kita mengalami kegagalan. Terima kasih. Super sekali.